لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami memulai daripada khutbatul Eid, kami sampaikan bahwasannya apa yang terjadi tadi pada saat sholat, ada satu sunnah yang tertinggal, yakni takbir ziyadah pada rakaat kedua, dilupakan oleh syaitan. Maka untuk menambal daripada kekurangan tersebut, kita sujud sahwi, dua kali sujud sebelum salam, dan ini menambal daripada kekurangan tadi. Ini kami sampaikan supaya tidak ada syakwa sangka ataupun kebingungan di antara jamaah. Dan hal tersebut suatu hal yang sering terjadi, kelupaan, bahkan terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia, insan, tempat daripada nisyan, yakni sering lupa. Dan lupa adalah nikmat. Banyak perkara yang dengan itu, seandainya kita tidak pernah lupa, maka akan menjadi petaka bagi hidup kita. Tidak akan tenteram hidup kita dari perkara-perkara yang telah lewat tersebut. Senantiasa menjadi memori di dalam akal kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu nikmat yang namanya nisyan. Bukan satu kesengajaan akan tetapi karena kelupaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Satu perkara yang diketahui oleh kita bersama. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku semata. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta untuk kepentingan kita, kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan segala macam kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan dunia. Dan Allah jamin masing-masing kita akan rezekinya. Supaya tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang di atas muka bumi ini semuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hakikatnya kita tertuntut di dalam kehidupan dunia ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk senantiasa berjalan di atas shiratal mustaqim. Istiqomah di atas jalan tersebut. Istiqomah artinya adalah sulukus siratil mustaqim. Menempuh jalan yang lurus. Dalam segala perkara. Tercakup padanya fi'lu ta'at jami'an. Zahiratan wa batinah. Wa tarkul ma'asi. Zahirah wa batinah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Seluruhnya. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan al-manhiyat. Perkara-perkara yang dilarang seluruhnya. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Untuk istiqomah di atas perkara tersebut. Falidhalika fadu'u wastaqim kama umir. Allah perintahkan kepada Rasulnya. Karena itulah berdoalah engkau, wahai Rasul. Dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian pula istiqomah ini diperintahkan kepada siapa saja yang mengikuti Rasul, yang bertobat bersama Rasul. Allah menyatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, dan istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Demikian pula istiqomahlah orang-orang yang bertobat bersamamu. Sehingga ini merupakan satu nasihat yang sangat berharga, sangat besar. Satu wasiat yang sangat agung, sangat mulia. Istiqomah di dalam agama. Karenanya di saat ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sufyan ibn Abdillah ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bertanya kepada Rasul atau minta nasihat kepada Rasul, minta bimbingan. Ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'al anhu ahadan ghairak. Ya Rasul, katakan kepadaku satu ucapan di dalam Islam ini yang aku tidak lagi butuh bertanya kepada orang lain selainmu. Maka Rasul menyatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Perhatikan kalimat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ingat terhadap kalimat yang dia ucapkan tersebut, dia akan menjalankan seluruh daripada perintah-perintah Allah dan akan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Di saat dia mendengar azan, dia ingat ucapannya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Masuk bulan Ramadan, dia ingat perintah Allah Subhanahu wa taala puasa di bulan Ramadan. Amantu billah. Dia tidak berbicara kotor, ingat kepada Allah. Dia tidak melakukan maksiat, ingat kepada Allah. Amantu billah. Saya harus istiqomah di atas perkara ini. Maka dengan itu dia terjaga dari berbagai macam dosa-dosa. Dengan istiqomah. Akan tetapi tentunya tidak setiap hamba akan mampu untuk bisa istiqomah dalam setiap perkara. Terkadang dia terjatuh dalam dosa-dosa. Karena itu adalah tabiatul insan. Tabiat dasar manusia. Suka terhadap berbagai macam dosa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar meminta istiqomah di dalam setiap salat-salat kita. Di dalam setiap salat-salat kita. Dan dijadikan permintaan ini, doa ini sebagai ruknun min arkanis shalah. Terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku, tunjukilah kami kaum muslimin jalan yang lurus. Senantiasa dalam setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan karena setiap orang pasti akan terjatuh dalam perkara dosa demi dosa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan istighfar setelah perintah istiqomah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian kepadanya dan mohon ampunlah akan dosa-dosa kalian. Ini isyarat bahwasannya orang yang benar-benar ingin istiqomah, dia tidak bisa tidak pasti akan terjatuh dalam dosa. Walaupun dia ingin istiqomah, dia akan terjatuh dalam dosa dan dalam dosa. Maka Allah bimbingkan kepada kita agar senantiasa memohon ampun kepadanya. Agar mengembalikan kita kepada jalan istiqomah. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepadanya. Dan juga Rasulullah SAW sabdakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Itulah mana istiqomah. Bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Itulah mana istiqomah. Dan karena tidak akan mampu seseorang untuk senantiasa istiqomah, maka Rasul nyatakan, wa'adbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti senantiasa kejelekan, yakni di saat engkau ternyata terjatuh ke dalam dosa, yang itu merupakan sesuatu yang mengeluarkan engkau dari jalan istiqomah, segera ikuti dengan kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dari dosa-dosa. ini jalan yang akan membawa kepada keselamatan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semakna dengan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saddidu wa qaribu. Saddidu. Apa makna saddidu? As-sadad itu dijelaskan oleh para ulama artinya adalah al-isabah fi jami'il aqwali wal a'mal wal maqasid. Benar dalam setiap ucapan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap maksud-maksud, tujuan-tujuan dan niatnya di dalam hati kita. As-sadad. As-sadad adalah merupakan hakikatul istiqamah. Istiqamah yang hakiki, yang senantiasa benar dalam ucapan, benar dalam tindakan, benar dalam niat, dalam hati, dalam keinginan, dalam tujuan. Dan karena setiap kita tentunya tidak akan sanggup untuk bisa seperti itu dalam setiap keadaan, maka Rasul menyatakan waqaribu muqarabah. Artinya apa? Istihidu antum. Bertunggu-tunggulah kalian. Untuk apa? Fil wusul ila istiqomah. Untuk sampai kepada as-sadat. Sampai pada maqam yang tertinggi ini. Fa in istahattum wa lam tusibu fala yafutukum al-qurbu minhu. Kalau kalian sudah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak sanggup untuk bisa istiqomah senantiasa, maka setidaknya untuk kalian bisa mendekati istiqomah. Dalam artian untuk kalian bisa mendekati maqam as-sadat, maqam yang tertinggi. Dalam setiap keadaan di saat kita terjatuh dalam dosa, kita segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana terdapat banyak sekali perkara-perkara asbab yang akan membawa kepada istiqomah. Yang pertama, ini yang terbesarnya tentunya adalah al-hidayah minallah azza wajalla. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah. Karena Allah lah yang menunjuki kita, menunjuki hamba-hamba yang dia kehendaki kepada jalan istiqamah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nuri biiznih. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjuki siapa saja yang mengikuti keriduannya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjuki mereka kepada siratal mustaqim, kepada istiqomah. Siapa yang menunjuki? Allah azza wa jalla. Maka sepantasnya bagi kita untuk mohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal al-istiqamah, al-hidayah, as-sabat, as-sadat di atas jalan tersebut. Dan juga sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tuba liman wajada fi suhuf a'malihi istighfar katsir. Sungguh sangat beruntung orang yang mendapati dalam suhuf, yakni lembaran catatannya nanti, banyak tulisan di situ istighfar, istighfar, istighfar. Memperbanyak istighfar. Itu akan membawa kepada istiqomah. Demikian pula senantiasa kita introspeksi terhadap diri kita. Apa yang telah kita kerjakan dari berbagai macam dosa-dosa. Dosa-dosa jangan dilupakan. Kalau amalan soleh, jangan khawatir. Malaikat-malaikat pencatat amal soleh tidak akan pernah ketinggalan. Tidak akan ada yang kelewatan. Tetapi dosa-dosa jangan pernah untuk kita lupakan. Agar senantiasa kita merasa rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbaiki terus kualitas keimanan kita dan amalan kita. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Dan perhatikanlah setiap jiwa apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyatakan, ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru madza dakhartum di anfusikum minal amali salihah di yaumi ma'adikum. Hisablah diri-diri kalian, perhitungkan diri-diri kalian, perhatikan apa yang telah kalian kerjakan dari berbagai macam dosa-dosa sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Dan perhatikan apa yang telah kalian kerjakan dari amalan-amalan salih, apa yang kalian telah persiapkan untuk menghadapi pertemuan kalian dengan hari perjumpaan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa muhasabah terhadap dirinya, dia akan senantiasa tertuntut untuk istiqomah. Dia akan senantiasa melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Ini juga merupakan asbab, sebab-sebab yang akan membawa kepada keistiqomahan setiap jiwa. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara inti yang hendak kami sampaikan di sini adalah satu perkara yang sangat besar yang akan membawa kepada istiqomah biidznillah. Ini terkait dengan muamalah kita terhadap ulatul umur, penguasa kita, pemerintah kita. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasulullah dan juga penguasa-penguasa kalian, pemerintah kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat ulatil umur, mentaati mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka. Taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf tentunya, bukan dalam perkara-perkara yang maksiat. Ini perkara yang akan membawa kepada istiqomah. Ada satu kisah seseorang yang begitu sangat luar biasa ibadahnya, begitu sangat luar biasa ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, waroknya, zuhudnya. Digambarkan orang ini salah seorang yang bisa dikatakan sebagai ahli zuhud wal warok, ahli ibadah. Karena rasa takutnya kepada Allah, di saat dia mendengar orang lain membaca surat Al-Anbiya, sebagian ayat di dalam surat Al-Anbiya, seketika dia pingsan. La yahzunuhum fa al-faja'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum, dan seterusnya. Di dalam ayat tersebut mengisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat, maka seketika dia pingsan. Dan suatu ketika dia membaca surat An-Naba dalam qiyamul lail, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, dan seterusnya, tidak sampai selesai dia pingsan. Padahal biasanya dia sholat malam semalam suntuk, hari-harinya dia bagi, di saat ada umiknya masih hidup, ibunya, dia bagi menjadi dua atau menjadi tiga dengan tau'amahnya, yakni saudara kembarnya Ali namanya, Ali bin Shalih. Setelah umiknya meninggal dunia, maka malamnya dia bagi menjadi dua. Setelah saudaranya meninggal dunia, maka seluruh malamnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai selama semalam suntuk. Keadaan yang luar biasa. Di saat dia ditanya, namanya adalah Al-Hasan bin Shalih bin Hayyan Abu Abdullah Al-Kufi Al-Hamadani, atau yang lebih sering disebut dengan Al-Hasan bin Shalih bin Hayy rahimahullahu ta'ala. Beliau ini di saat ditanya tentang, ya Abu Abdullah, tolong jelaskan kepada kami tentang kaifiat mengurus jenazah, maka beliau menangis sejadi-jadinya karena ingat akan kematian. Dan sering sekali beliau ini kalau melihat kuburan, ya, pemakaman begitu, melewati kuburan, beliau menjerit histeris, ketakutan, kemudian pingsan. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lainnya Sampai-sampai salah seorang ulama Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, tidak pernah aku melihat pada seseorang tampak begitu sangat jelas kekhusukan pada wajahnya selain pada dirinya, Al-Hasan bin Salih bin Hayy rahimahullah. Akan tetapi dengan sekian banyak keutamaan tersebut, dia terjatuh dalam satu perkara. Satu perkara yang menyebabkan dia tersungkur dalam kerendahan. Wallahul musta'an. Yang dengan itu ditinggalkan hadis-hadisnya oleh para ulama. Dan bahkan sebagian mereka menyatakan seandainya orang ini tidak dilahirkan oleh ibunya, jauh lebih baik dari dia. Daripada dia lahir ke dalam dunia ini. Padahal demikian rupa keadaannya. Sebagian ulama menyatakan, wallah, tabassum Sufyan Ats-Tsauri ahabbu ilaina min sa'qil Hasan ibn Salih ibn Hayy. Demi Allah, senyumannya Sufyan Ats-Tsauri itu lebih kami cintai daripada pingsan-pingsannya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Apa kesalahan yang diperbuat oleh orang ini? Al-Azhabi di dalam Syiar Alamin Nubala menyatakan bahwasanya orang ini kana yarus saif, kana yarul khuruj 'ala al-hukam. Orang ini berpendapat boleh untuk memberontak kepada penguasa. Itu saja. Tidak ada perkara yang lain. Hanya sekedar berpendapat boleh untuk memberontak. Dia sendiri tidak pernah melakukan pemberontakan. Hanya sekedar berpendapat boleh memberontak. Maka dengan itu hadis-hadisnya ditolak. Ditinggalkan oleh para ulama, tidak diambil. Dijauhi. Dan umat diperingatkan dari bahaya orang ini. Padahal dari sisi berbagai macam kelebihan-kelebihannya luar biasa banyaknya. Hanya karena satu perkara dia terjatuh dan tersungkur dari jalan istiqomah. Wallahul musta'an. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan kita. Rusaknya penguasa adalah rusaknya negeri ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, "Lau a'lamu anni anna li da'watan mustajabah la sarabtuhu li sultan." Seandainya sudah aku mengetahui ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah dari doa tersebut, niscaya aku akan berikan doa itu kepada sultan. Aku akan berikan doa itu kepada sultan, dalam artian aku akan gunakan untuk kebaikan sultan. Kebaikan penguasa. Karena kalau digunakan untuk diri sendiri, maka kemaslahatannya hanya terbatas pada dia. Tetapi di saat digunakan untuk kebaikan sultan, maka kemaslahatannya akan meluas, mengena kepada seluruh daripada kaum muslimin. Maka di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini bukan mujamalah, adalah mendoakan kebaikan kepada sultan. Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Maka marilah kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada penguasa-penguasa kami. Allahumma asli wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan-keadaan mereka, ya Allah. Allahumma asli wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan taufik kepada mereka, ya Allah. Kepada kebaikan untuk mereka, kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'inhum 'ala al-qiyam bi muhimmatihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah mereka dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagaimana yang Engkau telah perintahkan kepada mereka ya rabbal alamin. Allahumma ba'id 'anhum bitanat as-su'i wal mufsidin. Ya Allah, jauhkan dari mereka teman-teman jelek, teman-teman perusak, para pembisik-pembisik yang jahat. Allahumma qarrib ilaihim ahlal khair wa din, ahlat taqwa, an-nasihin. Ya Allah, dekatkan kepada mereka orang-orang baik, orang-orang yang menjalankan agama dengan istiqomah, orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Orang-orang yang memberikan nasihat kepada mereka, nasihat-nasihat yang baik, ya Allah. Allahumma fat alaina amnana wa istiqrarana fi biladina. Ya Allah, jagalah senantiasa untuk kami, ya Allah, keamanan ini, kesentosaan ini, kedamaian ini. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuk, man la yarhamuna wa la yakhafuk. Ya Allah, jangan Engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak takut kepada-Mu ya Allah, dan orang yang tidak berbelas kasih kepada kami. Allahumma qina syarrul fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, perihalah kami, jagalah kami, lindungilah kami dari berbagai macam fitnah-fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita ilal mamat, sampai kita berjumpa dengannya nanti dan mendapatkan janjinya yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum ma tastahi anfusukum walakum ma tad'un. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum ma tad'un. Perintah ataupun berita dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang istiqamah, maka mereka nantinya di akhir kehidupan mereka dengan husnul khatimah akan turun pada mereka orang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah yang memberitakan dengan berita-berita gembira bagi mereka, agar mereka jangan khawatir terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia dari amalan-amalan soleh. Mereka akan mendapatinya di akhirat, dan jangan bersedih hati terhadap apa yang ditinggalkan dari kehidupan dunia mereka. Mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dengan surga, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Ini yang bisa kami sampaikan kaum muslimin pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.